50 languages. 5. 5. Negara-negara dan bahasa. Negara-negara dan bahasa. John berasal dari London. John berasal dari London. London terletak di Inggris. London terletak di Inggris. Dia berbicara bahasa Inggris. Dia berbicara bahasa Inggris. Maria berasal dari Madrid. Maria berasal dari Madrid. Madrid terletak di Spanyol. Madrid terletak di Spanyol. Dia berbicara bahasa Spanyol. Dia berbicara bahasa Spanyol. Peter dan Martha berasal dari Berlin. Peter dan Martha berasal dari Berlin. Berlin terletak di Jerman. Berlin terletak di Jerman. Apakah kalian berdua berbicara bahasa Jerman? Apakah kalian berdua berbicara bahasa Jerman? London adalah sebuah ibu kota. London adalah sebuah ibu kota. Madrid dan Berlin juga merupakan ibu kota. Madrid dan Berlin juga merupakan ibu kota. Ibu kota itu besar dan ramai. Ibu kota itu besar dan ramai. Perancis terletak di Eropa. Perancis terletak di Eropa. Mesir terletak di Afrika. Mesir terletak di Afrika. Jepang terletak di Asia. Jepang terletak di Asia. Kanada terletak di Amerika Utara. Kanada terletak di Amerika Utara. Panama terletak di Amerika Tengah. Panama terletak di Amerika Tengah. Brasil terletak di Amerika Selatan. Brasil terletak di Amerika Selatan.